من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظان. Hal yang sangat mengherankan, demikian pula menjadi pertanda salah satu kebesaran ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang menunjukkan atas kekuasaan Allah, ialah 6 prinsip yang Allah Jalla wa'ala terangkan dengan penjelasan yang sangat jelas. Di sini kembali muallif di dalam salah satu risalahnya menyebutkan tentang kebiasaan-kebiasaan atau keadaan yang pernah dialami di masa dahulu, apa yang diistilahkan dengan kebiasaan mengikuti apa yang ada pada orang-orang dahulu meskipun mereka tidak berjalan di atas jadi. أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم. Mereka menjadikan taklid buta, mengikuti budaya kebiasaan orang tua, kakek mereka. واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة. Syekh Shalal Fauzan menyatakan dan mereka itu hanya menganggap bahwa Al-Quran dibaca hanya untuk supaya dapat barokah. Al-Quran dibaca untuk mendapatkan pahala semata. وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ يُقْرَأْ لِتَدَبُّرْ وَالْعَمَلْ بِمَا فِيهِ. Dan bukanlah yang menjadi tujuan dalam membaca Al-Quran, Quran dibaca untuk ditadabburi, dihayati, difahami maknanya, dan diamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran tersebut. Qalla minan nas man yaqra Al-Quran li hadzal gharad. Sangat sedikit manusia yang membaca Al-Quran dengan tujuan tadabburan, menghayati, mencermati, memahami maknanya, dan sampai tingkatan mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Innama yaqra'una litabarruk bih aw talazzuz bi sautil qari'. Namun kebanyakan orang itu membaca sekedar untuk meraih tabarruk, demikian pula bersenang-senang dengan kemerduan suara sang pembaca. Dari situlah manusia mengalami kondisi yang dengan penjelasan yang ada pada Al-Quran, karena memang tujuan membaca bukan tadabburan, bukan untuk dihayati, kemudian dipahami maknanya, tetapi hanya sekedar menjadi barokah. Dari awal mereka baca, mereka menghatamkan, bahkan mereka menghafal dari awal sampai akhir. Tidak ada perubahan-perubahan yang berarti. Hal itu seperti yang terjadi pada zaman Syekh. Lama hawala an yaruddan nas ila al-Qur'an wa ma dalla alaihi al-Qur'an, ketika beliau punya keinginan untuk mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, wa yughayyiru ma hum alaihi min al-'adat wa taqalid al-batilah, serta ingin merubah kondisi dan keadaan yang ada pada mereka dari ibadah atau dari adat kebiasaan yang mereka jalani, taklid yang batil yang mengakar pada mereka. Tara fi wajhi wa badja'u wa fassaqu, lalu mereka pun melakukan apa? Tanggapan yang sinis dengan cara mengatakan bahwa beliau orang yang fasik, wakafaru, bahkan dikafirkan, wattahamu bittihamat, dan menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Fil haqiqah barakallahu fikum, seorang yang mendakwahkan al-haq walaupun dengan berbagai macam tuduhan, walaupun dengan berbagai macam julukan, kata Syekh Saleh hafizahullah, hadza la yudur walaysa bighariib. Seandainya memang seorang ketika mendakwahkan al-haq di atas kitabullah, sunnah rasul, dengan pemahaman salafun saleh, julukan, tuduhan, dan berbagai macam cercaan dan celaan itu tidak memudaratkan, dan ini bukan perkara yang asing, hal ini bukan perkara yang baru. Nah, sebagaimana yang telah terjadi pada masa dahulu di kalangan para anbiya, di kalangan orang-orang saleh sebelum kita. Fa barakallahu fikum ma'asyar al-ikhwah, kembali bahwa Asy-Syaikh rahimahullah ingin menggambarkan bahwa dalam dakwah, yaitu mendakwakan al-haq, penuh dengan resiko, penuh berbagai macam tantangan, dan hendaknya seorang tetap berada pada kondisi as-sabat. Hal ini isyarat pada surat Fussilat ayat yang ke-43. Ma yuqallaka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad SAW, yaitu berbagai macam julukan, berbagai macam tuduhan, berbagai macam gelar-gelar, sungguh telah dikatakan kepada para rasul sebelum kamu diutus. Inna rabbaka ladzu mafiratin wa dzu 'iqabin alim. Ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla zat yang Maha Pengampun. Ampunan Allah, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tetapi seiring itu pula Allah Azza wa Jalla zat yang siksaannya itu sangat pedih, yaitu bagi orang-orang yang mereka menentang terhadap dakwah tauhid. Tsumma qala al-mu'allif wa qawnu akhir al-Qur'an fi bayani hadha al-asli min wujuhin shatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'amah. Kemudian beliau menggambarkan bahwa keberadaan Al-Qur'an itu mayoritasnya, kebanyakannya ialah menjelaskan prinsip ini, yaitu prinsip bahwa al-ikhlas dalam beribadah. Demikian pula menjelaskan biddu, lawan daripada ikhlas. Seperti yang telah kita tekankan pada pertemuan yang awal, bahwa ikhlas yang dimaksud dalam tauhid ialah ibadatullah wahdah, beribadah hanya kepada Allah semata, dan menjauhi tarku syirik, meninggalkan kesyirikan. Bukan bermakna ikhlas yang terkait dengan istilah niat. Sering kita juga mendengar tentang istilah ikhlas dalam hal niat, pada satu ibadah, yaitu meniatkan dalam hal keikhlasan semata-mata karena Allah. Barakallahu fikum. Kemudian berbagai macam bentuk Al-Quran menjelaskan dengan satu kalam dalam bentuk kalam yang dipahami oleh orang yang paling rendah pemahamannya. Orang yang paling rendah pemahamannya. Cukup banyak ayat-ayat yang menerangkan dengan berbagai macam bentuk. Di antara yang Allah Azza wa Jalla sebutkan ialah qaulu ta'ala dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah hanya kepada Allah dan janganlah menyekutukan dengannya suatu apapun. Di sini qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya suatu apapun. Difahami bahwa ayat ini mengandung kepada al-amru bil ibadah wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Demikian pula an-nahyu anis syirik, larangan daripada kesyirikan. Walau annahum lam yata'allamu, seandainya ayat ini dibacakan kepada orang yang belum pernah belajar, belum pernah belajar, maka dengan mudah mereka akan mengambil kesimpulan bahwa ayat ini mengandung makna kepada Allah memerintahkan beribadah hanya kepadanya dan melarang dari menyekutukannya. Demikian ketika mu'alif mengatakan wujuhin atau min wujuhin syatta bikalamin yafhamuhu abladu al-amah. Yang menjadi aneh dalam hal ini bahwa ayat yang semacam ini mereka lewati. Orang-orang yang dijumpai oleh beliau rahimahullah di zamannya, yang berkali-kali menghatamkan Quran, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menghafal ayat ini, tentunya mereka lewati. Mereka baca, akan tetapi tanpa ada tadabbur. Demikian pula mereka tidak mencermati, tidak memahami. Bukankah ketika Allah Azza wa Jal berfirman wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a, sebuah makna yang cukup jelas yang mengandung kepada perintah beribadah kepada Allah dan larangan dari menyekutukannya. Tetapi pada prakteknya, lihat, mereka memanggil dalam ibadahnya kepada panggilan seruan orang-orang soleh, seperti mereka seru ya Ali, ya Hussein, ya Badawi, dan seterusnya, ya Abdul Qadir. Ketika diingatkan bahwa hal itu mengandung kepada kesyirikan, kembali seperti yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullah, thumma lamma sara ala aktsaril ummah, lalu terjadi satu perubahan pada umat ini. Terjadi satu perubahan pada kebanyakan umat. Abharalahum syaitan ikhlasa fi surati tanaqqusi as-salihin. Mulai syaitan menggoda mereka. Digambarkan bahwa yang namanya ikhlas ialah mengkritisi, menjelekkan, menjatuhkan orang soleh. Demikian pula tafsir fi huquqihim, kurangnya seorang dalam memenuhi hak orang-orang soleh. Wa azhara lahum syirka billah fi surati mahabbatus salihin wa atba'ihim. Demikian pula syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan kepada Allah dalam bentuk kecintaan kepada orang soleh dan orang-orang yang mengikutinya. Kembali ketika muallif mengatakan wa kaunu aktsarul Qur'an fi bayani hadzal asl, yaitu al-ikhlas, ibadatullah wahdah dan jiddu, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan lawannya ialah asyirk. Yaqul al-Muqayyim rahimahullahu taala, al-Qur'an kulluhu fi tauhid. Al-Qur'an seluruhnya itu mengandung makna tauhid. Li'annahu imma amrun bi ibadatillah. Karena dalam Al-Qur'an yang dikatakan seluruhnya mengandung tauhid, kadang bentuknya amrun bi ibadatillah, mengandung perintah beribadah kepada Allah. Seperti wa'budullah. Demikian pula amrun bi ibadatillah wa tarki syirik, meninggalkan kesyirikan. Wa la tusyriku bihi syai'a. Wa imma bayanu li jazai ahli tauhid. Kadang di dalamnya mengandung kepada balasan atas orang-orang ahlu tauhid. Di dalamnya mengandung balasan atas orang-orang ahlu tauhid. Wa jazai ahli syirik. Demikian pula apa yang akan diperoleh orang-orang yang menyekutukan Allah berupa balasan. Wa imma fi ahkamil halal wal haram. Demikian pula di dalamnya mengandung penjelasan hukum tentang halal dan haram. Wa hadhihi min huquqit tauhid. Ketika ada penjelasan tentang makna halal dan haram, maka itu disebut dengan kandungan hak-hak tauhid. Tauhid punya hak yang harus dipenuhi, yaitu dengan cara seorang menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa imma qasasun 'anil rusul wa umamihim wa ma hasala bainahum min al-khusumat. Kadang Al-Qur'an itu isinya hanya cerita berupa kisah-kisah para rasul bersama umatnya. Demikian pula apa yang terjadi di antara mereka berupa permusuhan. Wa hadza jazaa'u tauhid wasyirik. Itulah yang disebut dengan balasan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Fal Qur'an kulluhu tauhid. Al-Qur'an seluruhnya mengandung kepada tauhid min awwalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir. Wa ma'a hadza yaqra'una hadzal Qur'an wa hum muqimuna 'ala syirkil akbar. Maka yang jadi keanehan, hal yang sangat mengherankan yang beliau dapati tatkala mereka membaca Al-Qur'an, namun mereka tetap dalam kondisi menjalankan kesyirikan yang mengandung kepada nilai syirkul akbar. Seandainya ditanyakan kepada mereka tentang makna la ilallah, tentunya mereka akan mengatakan saya tidak tahu, atau paling tidak tentang ketetapan la ilallah itu hanya mereka maknai dalam perihal bahwa Allah azza wajalla itu zat yang mencipta, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, zat yang mengatur alam semesta. Disebutkan pula dalam penjelasan poin ini, itu pada poin yang pertama tadi, oleh Syekh Abdul Salam Ibn Barjas, bahwa muallif ketika menyebutkan perihal al-aslu, yaitu sitatu usulin, 6 hal yang dikatakan prinsip, di sana ada istilah yang ada pada para ulama, benarnya dalam hal membagi agama itu kepada usul wa furu'. Kepada usul wa furu'. Jadi kalau nanti kita sering mendengarkan kalimat yang senantiasa beliau munculkan, itu sering dengan istilah apa? Usul. Seperti usul salasa, usul sita. Sementara dikenal pula dalam istilah, istilah itu ada apa? Ada usul dan ada apa? Furu'. Ada prinsip, ada apa? Cabang. Kata beliau, hadza taqsim lahu halan. Pembagian istilah yang ada pada para ulama bahwa ada perkara usul, ada perkara furu'. Ini dilihat dari dua hal. In qufida bi hadza taqsim. Kalau yang dimaksud dengan membagi bahwa dalam agama itu ada usul, ada furu', ada prinsip, ada cabang, ay anna dina yanqasumu ila usulin wa furu'in, bermakna bahwa dalam agama itu ada prinsip dan ada cabang. Wal usulu hiya al umur al asasiyah fid din. Dan jika yang dimaksud bahwa makna usul, makna prinsip adalah perkara-perkara yang mendasar di dalam agama ini, sawa'un kanat aqidiyah, apakah hubungannya dengan masalah keyakinan au amaliyah, ataukah masalah amaliyah, wa hiya mimma la yaqumu ad-dinu illa bih, yaitu perkara yang tidak mungkin agama itu tegak kecuali dengannya. Wa hiya rukn min arkani din, dan itulah yang dimaksud rukun dari rukun-rukun agama ini. Jadi kalau yang dimaksud dengan istilah usul adalah al-umur asasiyah, perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang mendasar, yang pokok fi din dalam agama ini. Apakah kaitannya dalam perkara aqaid atau amaliyah? Yang tidak mungkin agama ini bisa tegak kecuali dengannya, dan itulah yang disebut dengan ruknun min arkanid din, itulah yang dimaksud dengan salah satu rukun dari rukun agama ini. Wa annal furu'a, adapun yang dimaksud dengan furu', adapun yang dimaksud dengan furu', ma ya'dhiru al-mar'u bi tarkih aw ta'khirih, adapun dalam masalah furu ialah kalau seorang itu diberikan uzur jika meninggalkan perbuatan itu atau jika mengakhirkan dari pengamalannya, fa hadza taqsimu manqulun, maka pembagian yang semacam ini satu pembagian yang waris dari kalangan para ulama. Kalau yang dimaksud bahwa usul ialah ruknun min arkanid, baik dalam hal apa? Aqidiyah maupun amaliyah. Adapun furu' ialah perkara yang seorang jika meninggalkan, perkara yang di situ jika seorang mengakhirkan dari mengamalkannya, memiliki apa? Uzur. Ada uzur padanya. In qusida bi hadha taqsim. Yang kedua, kondisi yang kedua, jika yang dimaksud dengan pembagian usulul furu' yaitu annal usula ma yata'allaqu bil umuril aqaidiyah, kalau yang mereka maksudkan atau jika dimaksud dalam hal pembagian usulul furu' yang namanya usul adalah perkara yang kaitannya dengan akidah, keyakinan. Wal furu' ma yata'allaqu bil umur al-amaliyah, adapun masalah furu' ialah kalau kaitannya dengan amaliyah, fahada ghairu maqbulin, maka yang semacam ini tidaklah diterima. Sama yang di awal, kalau itu yang dimaksud dengan usul adalah perkara asas, baik kaitannya dengan akidah maupun apa? Amaliyah. Adapun furu', kaitannya dengan seorang jika meninggalkan atau mengakhirkan dalam amalannya, dikatakan perkara ini ialah perkara yang seorang mendapatkan uzur, maka itu mangkulun wa maghbulun. Hal itu diterima. Dan itu warid di kalangan ahli ilmu. Tapi kalau yang dimaksud kepada mereka bahwa yang namanya usul segala hal yang kaitannya dengan aqaid, dengan keyakinan, furu' yang ada kaitannya dengan amaliyah, fahada ghair maqbul, yang semacam ini pembagian yang tidak diterima. Dari situ berimbas kepada kaidah lain, kata mereka bahwa anal usula la ya'dzur fiha wal furu' ya'dzur fiha. Dari situ keluar satu ungkapan bahwa yang namanya usul sesuatu yang tidak diberikan apa? Udzur. Seorang dalam hal meninggalkan, adapun furu' seorang yang diberikan uzur. Dan itulah pembagian yang diingkari oleh para ulama. Minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kembali untuk menjelaskan bahwa Al-Quran datang menjelaskan masalah prinsip ini dengan berbagai macam bentuk. Pertama, bahwasanya Al-Quran kebanyakannya datang dalam keadaan menjelaskan at-tauhid dan lawannya nahyu anis syirik. Al-Quran datang dalam kondisi kebanyakannya muatannya mengandung kepada penjelasan at-tauhid dan larangan dari syirik. Dan hakikat yang semacam ini dipahami oleh seorang walaupun dalam kondisi apa? Pemahamannya paling rendah. Yang kedua, ad-da'watu ila ibadatillah wahdah la syarika lahu. وخلع كل ما يعبد أو ما يعبد من دونه وهو توحيد الطلبي وهو توحيد الألوهية. Yang kedua, bahwa berdoa, beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah serta menanggalkan seluruh bentuk peribadahan kepada selainnya, itulah yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah, yang sering kita dapati bahwa kaum musyrikin mereka enggan dalam bab ini. Orang-orang musyrikin di masa jahiliyah mereka enggan dalam hal apa? Tauhid, yang diistilahkan oleh para ulama tauhid at-talabi atau dengan istilah tauhid al-uluhiyah. Kalau ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan apa yang ada dalam isi bumi ini, maka jawaban mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keengganan orang-orang musyrikin dalam bab-bab tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, amrun wa nahyun huwa ilzamu bi ta'atillah wa fi'lu amrih wa istinabu nahyih wa hadha min huquq tauhid. Adanya perintah, adanya larangan, itu merupakan keharusan seorang ketika taat kepada Allah. Jadi bentuk ketaatan seorang kepada Allah ialah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah kandungan hak-hak tauhid. Yang keempat, in'amullah ala ahli tauhid wa dzikru ma'ajjalahum min al-jazaa' fi ad-dharain, hadza jazaa'u tauhid. Kenikmatan-kenikmatan Allah azza wajalla kepada ahli tauhid. Kemudian disebutkan tentang apa yang Allah janjikan kepada mereka di dua negeri, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah jazaa' tauhid. Demikian pula khabar anil Quran, wa ma'addahullahu lahum min adabi uqubatin ala tarki tauhid. Demikian pula berita Allah azza wajalla tentang orang-orang kafir, di mana Allah azza wajalla juga menjanjikan, mengancam orang-orang kafir dengan adab uqubah tatkala mereka meninggalkan at-tauhid. Baik, kita masuk kepada al-aslu ats-tsani. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Al-aslu ats-tsani. Amara Allahu bil istima'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil ijtima'i fid din, persatuan dalam agama ini. Wa naha 'an tafarruqi fihi, dan larangan dari melakukan perpecahan. Prinsip yang kedua, memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ini sekaligus melarang at-tafarruq, perpecahan, perseteruan. Wa bayyanallahu hadza bayanan syafiyan. Kembali muallif mengingatkan bahwa dalam bab ini pun Allah azza wajalla telah menjelaskan dengan penjelasan yang cukup. Penjelasan yang cukup. Tafhamuhu al-awamu, difahami oleh orang yang awam. Artinya seandainya orang dalam kondisi belum pernah belajar, yang namanya istima' itu sesuatu yang matlub, sesuatu yang dituntut. At-tafarruq, sesuatu yang tercela. Paragraf ini yaqul muallif amara Allahu bil istima'i fid din wa nahaa 'anil tafarruqi fi wa bayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al awamu. Hadzal aslu mawjudun fil Qur'an. Kita diingatkan dan dibimbing oleh para ulama untuk kemudian melihat bagaimana bahwa prinsip yang dicanangkan prinsip yang diterapkan oleh muallif kembali bukanlah prinsip yang diada-adakan. Bukanlah prinsip yang diada-adakan. Seperti prinsip yang pertama tadi terkait dengan apa? Al-ikhlas dan ridho. Keikhlasan beribadah kepada Allah dan lawannya. Sebuah prinsip yang ada pada Al-Quran. Yang kedua, perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, hadzal aslu mawjudun fil Quran. Prinsip ini ada pada Al-Quran. Ini kembali untuk menyanggah, menepis anggapan bahwa Syekh dalam mendakwakan dakwahnya itu inisiatifnya. Karena ada tuduhan-tuduhan Syekh Muhammad itu badwi. Dikatakan apa? Badawi. Orang pedalaman. Kemudian bukan dari kalangan barakallahu fikum orang-orang yang dikatakan dari Ahlul Bait. Kalau sampai dakwah itu dikuasai oleh Wahabi, maka Ahlul Bait akan dibunuh semuanya. Barakallahu fikum. Sekarang yang jadi tolak ukur bahwa seorang manakala mendakwakan al-haq dilihat tentang prinsip yang dibawanya, apakah dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah ataukah dibangun di atas sebuah penyimpangan. Prinsip ini ada pada Al-Quran sebagaimana yang ada dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Salah satu ayat yang membuktikan bahwa prinsip ini sebuah prinsip yang hak dan bukan kebatilan ialah firman Allah yang ada dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan dari Allah. Sebagian mufassir mengatakan Islam. Naam, sebagian menyebutkan kitabullah. Berpeganglah kepada Islam, berpeganglah kepada tali Allah jami'an, kalian semua. Tidak ada pengkhususan. Siapapun diperintahkan untuk berpegang kepada Islam dan berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Di ayat yang lain, pada ayat yang ke-105 dari surah Ali Imran, Allah Azza wa Jalla melarang penyerupaan dengan orang-orang kafir. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Janganlah kalian keberadaannya menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Kalian jangan menjadi orang-orang seperti orang yang berpecah belah dan berselisih. Dan cukup banyak ayat-ayat yang menyebutkan dalam bab ini. Sehingga prinsip yang kedua merupakan prinsip Ahlu Sunnah di zaman dahulu. Bahkan ia merupakan prinsip dalam Al-Quran. Ia merupakan prinsip dalam Al-Quran bahwa agama itu mengajarkan kepada al-ijtima', persatuan, dan an-nahyu 'anil tafarruq, larangan dari berpecah belah. Kenapa muallif rahimahullah mengiringkan prinsip yang kedua, yaitu al-ijtima' wa 'adam tafarruq? Karena prinsip yang kedua ini setelah disebutkan asal ataupun prinsip yang pertama, penjelasan tauhid, demikian pula bahaya lawannya asyirik, dikatakan oleh Syekh Abdul Salam Ibn Barjas, Di anna intishara asyirki fil ghalib la yaqa'u illa ba'da hudus at-tashahun wal ikhtilaf bainal muslimin. Kenapa muallif rahimahullah mengiringkan setelah penjelasan tauhid, setelah penjelasan bahaya kesyirikan, disusul dengan prinsip al-ijtima'. Dikatakan bahwa kesyirikan, yaitu menyebarnya kesyirikan, itu umumnya tidaklah terjadi kecuali setelah adanya kejadian di mana kaum muslimin dalam kondisi apa? Berpecah belah. Kesyirikan itu muncul ketika terjadi ikhtilaf bainal muslimin. Permusuhan, perseteruan ketika muncul di tengah-tengah kaum muslimin itu umumnya akan menjadi sebab tersebarnya kesyirikan. Dan yang dimaksud dengan al-istima'u fiddin, dan yang dimaksud dengan prinsip perintah untuk bersatu dalam agama, an yatalaqqal muslimun ala dinillah azza wa jal, kaum muslimin untuk bersatu, berkumpul, bertemu di atas agama Allah. Yang dimaksud dengan al-istima'u fiddin, amarallah bil-istima'u fiddin, ialah bertemunya kaum muslimin di atas agama Allah, bukan di atas tendensi masing-masing, bukan di atas prinsip masing-masing, tetapi di atas apa? Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai misal ayat dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-19, inna dina indallahi islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Waltiqa'uhum fid din yahtimu alihim al-ijtima'. Kalau kaum muslimin sudah bersatu, pertemuan mereka itu berada di atas agama, maka akan sempurnalah persatuan yang ada pada kaum muslimin. Hal itu sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian pada Islam secara apa? Sempurna. Adapun larangan at-tafarruq wa naha an-tafarruq mengandung kepada at-tahdhiru syadid min mufaraqati din Islam wal khuruji anhu. Di sini mengandung kepada peringatan yang keras, larangan, peringatan yang keras dari berpecah belah dalam agama ini dan keluar dari agama tersebut. Meskipun di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang sunnatullah kauniyah, yaitu kejadian yang pasti yang akan dialami oleh manusia. Sebagai misal ayat yang tersebut dalam surat Hud ayat yang ke-118. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin. Manusia itu terus dalam kondisi berselisih. Manusia, mereka terus dalam kondisi mukhtalifi, mengalami perselisihan. Illa man rahima rabbuk, kecuali dari mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hal ini Syekh Falah Al-Fauzan mengatakan annal ikhtilafa min tabi'atil bashar. Salah satu tabiat manusia itu apa? Gampang berselisih. Tabiatnya manusia ialah apa? Gampang berselisih. Itu tabiat. Namun Islam membimbing satu tabiat. Kalau yang baik dipupuk, diarahkan. Kalau jelek diingatkan, kan begitu. Namanya sebuah tabiat, karakter. Oleh karena itu, beberapa sahabat yang karakternya baik di masa jahiliyahnya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku di masa jahiliyah itu mendermakan hartaku, kadang 100 unta diberikan. Ya, unta itu mahal harganya. Demikian pula kadang aku bebaskan budak. Terus bagaimana kalau aku masuk Islam? Mengingat tentang kebaikan yang pernah apa dikerjakan. Kata beliau alaihissalam, aslamta ala ma aslamta lil khair. Kamu masuk Islam dan kamu meninggalkan di atas perkara kebaikan. Disebutkan hadis ini oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya Al-Minhaj. Di antara sebagian tauji para ulama ialah kalau seorang di masa sebelum Islam itu punya kebiasaan-kebiasaan, tabiat-tabiat berupa kebaikan, karakter yang baik, lalu dia mengenal Islam, maka kebaikan-kebaikan di masa dahulu itu diterima oleh Allah selama dia beristiqomah dan meninggal di atas kebaikan itu. Akan tetapi syariat memberikan kendali. Syariat memberikan bagaimana ketika seorang berselisih. Perselisihan itu dihentikan dengan cara kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Bukan kepada masing-masing keyakinannya, mazhabnya. Tetapi diingatkan, kalau memang kita berselisih, siapa yang menjadi apa? Hakim dalam agama ini. Alkitab wa Sunnah. Alkitab wa Sunnah. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-59. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau terjadi pada kalian sebuah perselisihan, niza', satu perdebatan, satu perselisihan dalam satu perkara, farudduhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian memang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat bagaimana tarekatul Quran. Al-Quran memberitakan bahwa yang namanya tabiat manusia itu suka apa? Berselisih. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu begitulah tabiatnya. Dan di sini dikatakan menggunakan apa? Fi'lu al-mudhari'. Fi'l mudhari' yang menunjukkan kepada apa? Perbuatan yang terus. Bukan telah, tapi senantiasa mengalami perselisihan. Wala yazaluna mukhtalifin. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui tentang tabiat manusia, karena dialah yang menciptakan manusia. Kecuali dari mereka-mereka, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hal itu tidak jauh berbeda dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak sahabat, yaitu hadis iftaraqati al-yahud ala 71 firqatan waftaraqati an-nasara ala 72 firqatan. Yahudi dalam agamanya terpecah menjadi 71. Nasara dalam agamanya terpecah menjadi 72. Kata Nabi, "Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan." Adapun umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Orang kan kadang mengatakan, "Ya sudah, tadi menghormatilah. Bukankah Nabi mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi berapa? 73." Ya jangan berhenti di situ. Kata beliau apa? Kulluha apa? Finnar illa wahidah. Kulluha finnar. Dari 72 tadi diancam dengan an-nar. Dan Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah dalam salah satu tulisannya terhadap syarah Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari Asy-Syadzari, belum menyebutkan tentang macam-macam firqa ini. Kadang dia tawa'ad, artinya memang ancamannya itu ada yang diancam memang masuk dalam neraka selama-lamanya dari firqa tadi. Ada pula yang mereka itu tidak sampai kepada keluar dari Islam, ada yang tidak keluar dari Islam tapi mendapatkan ancaman. Semuanya kullu hakinar ila wahidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Mislu ma alahi ana wa ashabi. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka itu? Satu itu siapa?" Kata beliau, "Mereka yang berjalan di atas apa yang aku jalani dan para sahabatku." Satu kelompok ini ialah golongan yang mereka itu dalam hal beragama mengikuti seperti apa yang aku jalani dan para sahabatku. Maka Al-Quran menyebutkan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Kalau terjadi niza, terjadi sebuah perselisihan, perdebatan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Adapun kata beliau rahimahullah, habibullah, kalau orang mengatakan, "Ya sudah, masing-masing yaqa ala madhhabih." Masing-masing berpegang kuat, kukuh dengan pendiriannya, dengan madhabnya. "Wa kullun yabqa 'ala aqidatihi," masing-masing berpegang kepada akidahnya. Yang Khawarijah silakan tetap mempertahankan kekhawarijahannya. Yang Mu'tazilah juga berpegang kepada i'tizalnya. Yang Sufiyah dengan Sufiyahnya. Yang Qadariyah dengan Qadarinya. Terus begitu masing-masing bertahan. Dan tidak ada apa? Tidak ada solusi. Orang mengatakan wanasu ahrarun fi ara'ihim, manusia bebas dalam pendapatnya, manusia bebas dalam hal apa, akidahnya, wayutalibuna bihurriyatil aqidah, sampai tingkatan banyak pihak yang mengatakan bebas dalam berakidah, bebas dalam apa, berakidah. Demikian pula hurriyatil kalimah, boleh berpendapat masing-masing orang. Hada huwal batil. Kalau ini dipakai pijakan, karena tadi berdasarkan ayat yang tersebut dalam surat Hud tadi, dalam Al-Hud Allah Azza wa Jalla mengatakan wala yazaluna mukhtalifi, manusia terus tabiatnya berselisih. Rasul juga mengatakan umat ini akan terpecah belah menjadi apa? 73 golongan. Kenapa masing-masing menyalahkan? Silakan berjalankan begitu. Adanya sorry ya, adanya kebebasan. Kata Syekhu Habibullah, kalau sampai semacam ini satu kebatilan. Ini satu kebatilan. Alladzi nahallahu an, karena ini bertolak belakang dengan prinsip yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Amarallahu bil istima'i din wa nahaa an at-tafarruq fihi. Perintah untuk bersatu dalam agama ini dan larangan untuk berpecah belah padanya. yaitu kama qala ta'ala wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wajib di situ seorang untuk bersatu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bukti bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam meletakkan prinsipnya ialah berdasarkan kepada istinbat, pengambilan dalil berdasarkan dari apa? Al-Qur'an Al-Karim. Jangankan dalam masalah akidah, dalam masalah fikih pun, dalam masalah fikih yang tentunya para ulama lebih apa? Lebih longgar dan lebih memaafkan. Lebih longgar dan lebih memaafkan adanya sebuah ijtihad. Itu pun juga tidak boleh seorang dalam kondisi bersisih yang mewariskan kepada apa? At-tafarruq. At-tafarruq. Kita mengenal bahwa mazahib dalam masalah fikih itu waris. Tapi lihat bagaimana para ulama dalam ta'amulnya tidak mewariskan kepada perseteruan. Demikian pula perpecahan dalam hal ad-din. Sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah SAW, para sahabat itu kadang berselisih. Para sahabat itu berselisih. Tetapi mereka bisa kembali dengan cepat ketika kembali kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Betapa cepatnya diobati. Sehingga kalau kita sering ya berkunjung ke berbagai macam daerah, itu mesti yang diangkat oleh orang-orang dalam kondisi menyayangkan sikap-sikap misalnya saling menyalahkan, sikap dikatakan saling memvonis, ini yang benar, itu salah. Dari dulu yang kami sayangkan, kenapa sih umat Islam itu dari dulu berpecah, tidak pernah apa? Reda. Satu dengan yang ini saling menyalahkan, kami gitu ya. Terus itu diangkat. Kira-kira apa yang bisa menyatukan kaum muslimin, kami gitu? Apa dengan harta? Apa dengan adanya paguyuban, kan begitu? Apa dengan adanya satu kelompok tertentu ada lambangnya? Padahal dalam Al-Qur'an telah jelas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Yang menjadi penengah terhadap suatu perselisihan jika seorang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir ialah kitabullah dan sunnah rasul di atas faham salafuna as-salih. Dan khilaf warid, artinya perselisihan itu terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada para sahabatnya. Tetapi dengan cepatnya mereka kembali kepada kebenaran, kepada persatuan setelah disampaikan kepada mereka, yaitu kitabullah dan sunnah rasul sebagai apa? Sebagai penengahnya, sebagai solusi. Nah, sumaqal muallif wa nahana an takuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Azza wa Jalla melarang kita dari menyerupai orang-orang yang berselisih, orang-orang yang cerai-berai, berkelompok-kelompok, berselisih, yaitu orang-orang sebelum kita yang menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Wa dzakara annahu amara al-muslimin bil ijtima' fid-din. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan perintah kepada kaum muslimin untuk bersatu dalam agama ini, wa nahahum anit tafarruq fi, dan larangan dari bertafarruq, berselisih berpecah belah dalam agama ini. Menjadi satu keharusan bahwa seorang apabila tetap mempertahankan kepada ikhtilaf, jika masing-masing mempertahankan kepada ikhtilaf persisihan, yang hal itu akan menyeret kepada kebinasaan. Ketika terjadi khilaf, terjadi perselisihan, perseteruan, mewariskan kepada tanaharu fi ma bainahum wa taqatadu, saling cerca mencerca, saling salah menyalahkan, kemudian saling bunuh membunuh. Itulah sya'nu ahli ikhtilaf. Itulah kondisi dan keadaan, ciri yang sangat dominan orang-orang yang suka berselisih. Mewariskan kepada apa? Bukan hanya sekedar tertanamkan kepada mereka kebencian sesama ataupun satu dengan yang lain, tetapi sampai tingkatan ialah bunuh-membunuh. Berbeda dengan sya'nu ahli istima, berbeda dengan keadaan orang-orang yang suka bersatu. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang mereka itu suka bersatu. Fahuwa al-quwwah. Namanya persatuan itu mewariskan kepada kekuatan dan bukan kebinasaan. Wa zawal haq min qulubihi. Serta hilangnya noda-noda kedengkian yang ada dalam kalbu mereka. Dan itu difahami bahwa yang namanya seorang itu kalau berselisih, makanya dalam adabu suhbah, dalam adabu suhbah disebutkan tentang masalah persahabatan, bagaimana adab dan etikanya, bagaimana adab dan etikanya oleh Abul Barakat. Di antara adab suhbah ialah ittifaq ma'al aqran wal ikhwan, seorang untuk senantiasa mencocoki, sepakat, sependapat dengan apa? Saudaranya, dengan temannya ketika bersahabat. Karena apa? Kalau suka berselisih, ya sulit untuk terjalin hubungan persaudaraan, persahabatan. Hal-hal yang mudah saja, hal-hal yang mudah saja, dan ini sangat disayangkan ya, ketika dalam bepergian safar. Safar kita mengenal di antara hukumnya ialah apa? Nasbu al-amir. Dipilih seorang untuk menjadi apa? Amir. Dan itu berlaku bagi safarnya seorang yang berapa jumlahnya? Dua berlaku? Ya tidak berlaku. Dua tidak berlaku baginya amir. Kalau masing-masing amir, siapa yang mau diperintah? Kan begitu. Jadi safar yang di situ berjumlah lebih daripada tiga. Atau tiga atau lebih. Bahkan seandainya amir safar memerintahkan kepada perkara yang mengandung kepada ketaatan wajib bagi teman-teman yang lain mengikutinya selama dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, di situ kalau dalam kondisi seorang tidak mau mengalah tadi ya, judulnya masing-masing kokoh dengan pendiriannya sampai dalam urusan-urusan sepele, misalnya mampir cari makan. Kan begitu. Satu mengatakan saya senang makan ini, satu mengatakan saya senang makan. Sebenarnya mampir adalah salah satu rumah makan yang jenis makanannya tunggal, tidak ada ragamnya. Nah, satu nggak mau turun, satu ngomel, satu demikian. Ya mungkin yang pas, yang cocok akan mengatakan, oh ini makanan saya, kan begitu ya. Subhanallah, seandainya orang mungkin berembuk, kemudian terjadi satu kesepakatan, tanazulan, dan lebih-lebih seorang mungkin mengalah, menghormati saudaranya, kan terjadi apa? Satu persatuan, sesuatu yang gampang, sesuatu yang sepele. Nah, Tapi bagi orang-orang yang dalam kondisi kecintaannya ahlu al-istima, mengedepankan sisi persatuan, itu sangat mudah dalam segala urusan. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan ini prinsip yang besar, prinsip yang agung, manfaatnya dalam dakwah luar biasa. Al-istima fiddin wa adamu tafarruq. Dan sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafu syarr, perselisih itu buruk akibatnya. Sebab ucapan itu ketika di Mina di ayam Asarwiyah, yaitu masa-masa haji, Rasulullah, kemudian Abu Bakar Siddiq, para sahabat yang lainnya itu tetap mengikuti Rasulullah SAW dalam masalah salat apa? Zuhur dan asar. Dua rakaat di waktu zuhur, dua rakaat di waktu asar tanpa menjamak di waktunya. Utsman bin Affan berinisiatif untuk menggenapkan 4 rakaat. Bagaimana para sahabat? Apakah langsung kemudian membuat jamaah tersendiri? Tidak. Tetap mengikuti sebagai amirul mukminin dan mengingatkan al-khilafu syarr. Menampakkan perselisihan, perbedaan dengan saudaranya itu mewariskan kepada keburukan, dan hanya keburukan itu kejelekan, atau namanya perselisihan itu apa? Kejelekan dan keburukan. Lihatlah bagaimana fikih para sahabat. Lihat bagaimana fikih para as-sahabat. Tsumma sara al-amru ila an al-istiraqa fi usuliddin wa furu'ihi wal ilmu wal fiqhu fiddin. Kemudian muallif menyebutkan bahwa terjadilah satu perubahan yang ada pada umat di waktu itu, bahwa yang namanya perintah atau perkara berselisih dalam masalah prinsip agama, demikian pula hal yang dikatakan cabang agama, itulah ilmu dan fikih dalam agama ini. Jadi mereka mengalami satu perubahan yang luar biasa karena tidak mau mendekat dengan ulama, tidak mau tafaqquh dalam ad-din kepada orang-orang ahlinya, kepada sumbernya. Qala wa sara al-amru bil istima' fi ad-din la yaquluhu illa zindiqun aw majnunun. Bahkan kalau ada orang memerintahkan persatuan dalam agama ini, katanya ini tidak dikatakan kecuali zindiq, orang munafik katanya. Ini tidak dilakukan kecuali orang yang majnun, orang yang gila. Kalau tadi disebutkan beberapa ayat yang memotivasi, menyebutkan, mendorong kaum muslimin untuk bersatu, sesungguhnya juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang perintah untuk bersatu dan melarang daripada perselisihan. Salah satu contohnya ialah hadis fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Tentara hadis yang menggambarkan adanya perselisihan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di antara kalian hidup setelahku dalam waktu yang cukup panjang, maka akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Apa solusinya? Kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin. Rasul menyebutkan tentang apa? Ikhtilafun waqi'un la mahalah. Dalam hadis ini sama dengan ayat yang tersebut dalam surat Hud tadi. wala yazaluna mukhtalifi. Manusia terus dalam kondisi persisian. Nabi juga mengatakan apa? Siapa yang hidup setelahku, setelah sepeninggalku, dalam waktu umur yang panjang, akan mendapatkan apa? Menjumpai apa? Persisian yang cukup banyak. Dan terjadi. Tetapi beliau memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan kepada sunnah ajarannya ialah para khulafa ar-rasyidin. Mereka-mereka para khalifah yang lurus dalam agamanya dan terbimbing. Namun perkara yang disayangkan sebagaimana yang dikatakan muallif, soral amru ila anna al-iftiraqa fi usuluddin wa furu'ihi wal ilmu wal fiqh fi din. Tetapi setelah semakin jauh dari kehidupan para ulama, karena prinsip ini juga menyebutkan tentang qurun al-mufaddalah, walaupun tidak secara langsung mengisyaratkan bahwa generasi terbaik ialah apa? Generasi Rasulullah SAW ataupun para sahabat. Sebuah hadis yang menyatakan kharun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi ialah generasiku, setelah itu kemudian setelahku dan setelahku. Itu umat yang ada setelah Rasulullah SAW. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apalagi ketika telah jauh daripada masa-masa ulama, akan terjadi sebuah persisihan yang lebih tajam, persisihan yang lebih besar. An al-ikhtilafa fi usulin wa furu' huwa al-fiqh. Sampai mereka istilahkan bahwa perselisihan dalam masalah prinsip itulah fikih, itulah ilmu. Sementara yang wajib ialah sebaliknya, bahwa al-istima'u wal fikih fid din. Kan begitu? Seharusnya kan dibalik kaidahnya. Justru yang namanya persatuan dalam agama itulah fikih, kan begitu? Namanya orang dikatakan fakih, seorang dikatakan fakih punya keilmuan. Orang yang mumpuni dalam keilmuannya ialah orang yang gemar apa? Persisih, gemar berseteru, gemar berdebat, atau gemar dalam kondisi bersatu. Tentunya dengan faedah, yaitu di atas apa? Di atas agama. Bukan persatuan-persatuan yang bermakna kepada semua bebas dengan pendapatnya, seperti yang sekarang ini muncul. Kata Ali Hasan Abdul Hamid, salah satu sorongnya, da'inya Hi'at-Turaf, yang dibangga-banggakan oleh mereka, tentunya sangat sering datang ke Indonesia. Katanya, sungguh alhamdulillah aku diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merubah manhaj. Dulu penuh dengan kekerasan. Adapun sekarang masya Allah diberi petunjuk dengan manhaj yang lembut, merangkul, bersatu, sampai dengan istilah bahwa la naj'al khilafa fi ghairina ikhtilafu bainana. Kaidah termasuk juga Ali Hasan Abdul Hamid yang menghasung kaidah ini, walaupun dinisbatkan juga kepada Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Katanya, kalau ada perselisihan di kalangan para ulama dalam sebuah hukum itu, jangan mewariskan kepada kita apa? Perselisihan. Misalnya ulama berselisih dalam menghukumi ihtirat. Jadi kalau kemudian terjadi perselisihan, jangan sampai kemudian mewariskan kepada apa? Kita berselisih. Misalnya para ulama berselisih dalam menghukumi seseorang, jangan mewariskan suatu perselisihan. Karena itu pendapat. Sifulan demikian, sifulan demikian. Jangan mewariskan kepada perselisihan. Atau kaidah yang disebut dengan la yulzimuni. Jangan mengilzamkan. Kamu jangan memaksa saya untuk sependapat dengan Anda. Kita harus apa? Kita harus saling maaf-maafkan. Kata Syekh Ubaid. Ini bersumber dari kaidahnya Hasan al-Banna. Yang disebut dengan apa? Al-Ma'zir wa ta'awud. Tokohnya ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin punya kaidah batilah. Kaidah yang dikatakan Syekh, kaidah syaitaniyah. Lihat. Jadi syaitan itu betul-betul dalam hal menggoda manusia itu kadang-kadang juga kaidahnya bagus gitu ya. Berbobot. Di mata siapa? Di mata pengikutnya kan begitu ya. Dan yang menghancurkan kaidah tersebut, yang mampu membongkar kaidah tersebut dari sisi kebatilan, para ulama. Para ulama yang rabbani. Para ulama yang mumpuni, para ulama yang mengetahui tentang madarat atas kaidah tersebut. Ikhwan muslimin punya kaidah yang tentunya ini dicanangkan oleh Hasan al-Banna, yaitu dikenal dengan kaidah al-ma'dirah wa ta'awun. Nata'awun lima tafatna wa ya'bur ba'luna ba'da lima talafna alaih. Mari kita saling bertahawun dalam hal yang kita sepakati padanya. Kan begitu? Enak tidak? Kita ta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong dalam hal yang kita sepakat. Dan saling memberi udur dalam perkara yang kita berselisih. Enak kan yang begitu dengar ya? Masya Allah. Ini kalau diterapkan kepada semua, semua jadi apa? Semua jadi tidak ada masalah. Gak pernah berbenturan, gak pernah masalah. Jalan terus kan begitu. Dalam hal yang sepakat, maka kita saling bertahun. Dalam hal yang berselisih, kita sering membeli uzur. Dulu Abu Hasan mengatakan kaidah ini tidak batil semuanya, perlu dirinci katanya. Kalau ta'awunnya dalam hal yang disepakati, sepakat dalam bab apa kan begitu. Kalau sepakat dalam hal kebaikan, ya mari kita ta'awun. Jadi rusak tidak? Kita harus ta'awun misalnya dengan apa? Hizbut Tahrir, ta'awun dengan Jamaah Tabligh. Ayo kita sholat bareng-bareng di masjid fulani. Kita bangun masjid ini. Kita nanti juga saling memberikan apa? Nasihat, memberikan iman dan amal soleh, ramah iman dan amal soleh kan begitu ya? Bersatu di situ. Seolah-olah apa? Ramai. Seolah-olah apa? Ramai. Kabar kalau itu. Siapa yang kemudian mengingkari bahwa masalah sholat itu sesuatu yang dikatakan wajib? Kan tidak ada. Semua sepakat mengatakan bahwa sholat sesuatu yang wajib. Naam, barakallahu fikum. Kemudian saling memberi udzur dalam hal yang berselisih. Ya, dalam seperti ini kita jangan saling menyalahkan. Silakan Anda mungkin berakidah kepada akidah salaf, ataupun kami berasyariah tidak mengapalah kami gitu ya, asyariah ataupun mu'tazilah atau mungkin dengan khawarijnya. Lalu hal ini mewariskan kepada orang-orang yang tanpa terasa juga mengalami pembelaan seperti Abu Hasan al-Ma'ribi, Ali Hasan Abdul Hamid yang tadi. Kamu jangan memaksa saya untuk sependapat dengan Anda dalam menghukumi seseorang. Padahal kalau kita melihat cerita dan bagaimana sikap Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula Imam Malik, itu luar biasa. Imam Malik dikisahkan terhadap saudaranya itu pernah terjadi mendiamkan saudaranya selama hampir puluhan hari gara-gara mendekati orang yang telah diperingatkan oleh Imam Malik rahimahullah. Jadi seorang diingatkan oleh Imam Malik, hati-hati dengan si fulan. Tiba-tiba ada orang melaporkan, ya Imam Malik, si fulan yang masih bersaudara dengan Imam Malik itu dekat dengan dia, didiamkan oleh Imam Malik. Berarti apa ini? Kan Imam Malik menuntut bahwa sikapnya juga harus diikuti apa? Oleh yang lain. Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau juga menghukumi orang-orang yang dalam kondisi punya paham tentang khatul Quran, terdengar bahwa dia membela tentang Al-Quran itu makhluk, didiamkan Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dan menuntut siapa yang dalam kondisi tidak bersamanya dijauhi oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nah, sekarang muncul istilah-istilah, ya kamu jangan memaksa saya untuk sependapat dengan Anda. Kamu jangan memaksa saya untuk kemudian dalam hal menghukumi seseorang itu sependapat dengan Anda. Dengan istilah la yulzimuni. Atau seandainya terjadi perselisihan di antara ulama terhadap hukum seseorang, jangan mewariskan kepada kita perselisihan. Barakallahu fikum. Itulah ketika mereka mengamal seolah-olah bahwa atafarruq fil usul, nyata-nyata orang itu berbeda. Barakallahu fikum. Dan menentangnya dalam masalah prinsip. Nah, seperti Ali Hasan Abdul Hamid yang membela tentang apa? Membela tentang wahdatul adiyan, persatuan agama. Persatuan agama dibela-bela. Barakallahu fikum. Risalah Oman. Yang juga di situ membela tentang wahdatul adiyan dibela-bela, disanjung sampai ditulis dalam sebuah risalahnya. Bagusnya risalah itu. Nah, kalau sampai dalam posisi seorang dai, sekulitas yang orang itu mengatakan seorang syekh yang mengajarkan seperti itu, lalu kemudian itu dikatakan fikih, lalu itu dikatakan fikih dan ilmu, terus bagaimana umat itu nanti? Fa barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Sehingga ketika dikatakan bahwa sara al-amru, menjadilah bahwa perkara ila anna al-istiraqa fi usulid din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqh fid din wa sara al-amru bil istima' fid din la yaqulu ila al-zindiq aw majnun. Kembali bahwa orang membesar-besarkan bahwa ikhtilaf dalam masalah usul, ikhtilaf dalam masalah al-furu' itu dikatakan fikih. Sementara ketika ada orang mengajak persatuan kembali kepada fikih yang benar, kembali kepada fikih sesuai dengan manhaj kitabullah sunnah rasul, dikatakan ini orang apa? Gila. Ini dikatakan di seorang munafik. Nah, bermakna bahwa yang namanya tafarruq, istilah tafarruq ialah i'ta'ul hurriya linnas. Yang namanya tafarruq, perpecahan, itu kan memberikan kebebasan manusia dalam hal pendapat, kan begitu. Ya enggak mungkin namanya orang itu kalau sepakat berselisih. Kan tidak mungkin. Kalau semua sepakat dalam suatu pendapat, kan akan besar. Tapi tafarruq mengandung kepada i'ta'ul hurriya linnas, memberi kesempatan bagi masing-masing orang bebas apa? Berpendapat, bebas berakidah, bebas bermanhaj. Wa adamul hajr alaihim, dan tidak boleh saling mencerca. Katanya itu fikih. Iya kan? Sekarang coba seandainya kita menyuarakan, kaum muslimin, mari kita kembali kepada kitabullah sunnah rasul, dan jangan mengada-adakan perkara baru dalam agama ini. Segala sesuatu yang disitu ada dalilnya dari Al-Quran, sunnah, mari kita kerjakan. Dan yang tidak ada, maka mari kita tinggalkan. Belum kita memulai dengan istilah bid'ah, kan begitu ya. Wah, ini saya tahu ini tujuannya untuk membid'ahkan apa? Apa yang sekarang kita jalani. Langsung di stop, mohon maaf. Kalimat Anda ini akan menyeret kepada perpecahan. Menyeret kepada apa? Perpecahan. Sudahlah, biar fikih yang bagus, fikih yang kontemporer, fikih yang bisa menegakkan semua pihak, bahwa mari kita saling hormat menghormati, kan begitu ya. ilmu yang bagus ialah ilmu saling hormat menghormati. Itu diangkat seperti itu. Diangkat posisi ilmu dan fikih ialah kalau orang itu saling memaafkan dalam perkara-perkara walaupun perselisihannya dalam perkara apa? Usul. Yang satu melakukan peribadatan kepada kubur, yang satu ibadah kubur, yang satu kemudian dengan berbagai macam kebid'ahan yang menyesatkan tadi dengan pemikiran-pemikiran jahmiyahnya. Barakallahu fikum. Itu yang mereka katakan diangkat sebagai fikih. Sementara Ahlus Sunnah walhamdulillah mengangkat bahwa yang namanya fikih ialah ijtima' ala kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebagian digambarkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, kata beliau, min si'atil Islam annahu idha harrama alaina ahadun syai'an najid man yufti bihillih ittakhadun nas hum al-musyari'in fa'ala ayyi ra'yin ha'ula idha qala fulanun hadha halalun sara halalan lana walau kana haraman di kitab bila wa sunnah di rasulih. Sampai-sampai karena dianggap Islam itu luas, jangan sempit, jangan untuk kelompok sendiri, jangan yang namanya hal itu untuk kelompok Anda, jangan yang haram itu juga untuk kelompok Anda sendiri. Dikatakan kalau ada yang mengharamkan kepada kita salah seorang, kemudian kami jumpai seorang yang berfatwa berbeda, misalnya ada orang yang mengharamkan, tiba-tiba ada didapati orang yang berfatwa berseberangan, ini halal, kami gitu. Kan bermunculan di zaman sekarang, satu mengatakan bahwa ini halal, satu mengatakan apa, ini haram. Kemudian orang berbondong-bondong kemudian mengatakan siapa yang sudah layak tingkatannya, derajatnya dikatakan sebagai orang penetap syariat. Sebagai penetap apa? Syariat. Siapa ini? Oh, si fulan. Ini ilmunya sudah tinggi. Ilmunya sudah tinggi. Dia sudah sepantasnya dinobatkan sebagai seorang yang menetapkan syariat. Apapun yang dia ucapkan, pendapat apapun dari siapapun yang dia katakan, apakah dikatakan ini halal, yang ini halal, kemudian yang ini haram, walaupun ketika ia mengatakan halal, Al-Quran dan Sunnah mengatakan haram, atau sebaliknya, dia mengatakan haram, Al-Quran dan Sunnah mengatakan halal, itu bukan menjadi apa? Bukan menjadi tujuan. Yang penting, Islam nampak kepada luasnya. Jadi Islam itu jangan hanya untuk kelompok sendiri. Kita harus lebih luas lagi. Harus menghormati. Kalau dikatakan, lo mana? Al-Kitab wa Sunnah. Dalilnya mana mengatakan bahwa ini halal? Dalilnya mana mengatakan ini haram? Ya Islam itu kan bukan begitu saja. Islam itu bukan hanya begitu saja. Nah, padahal ayat telah jelas. Kan begitu. Seandainya kita katakan, loh, bukankah Anda membaca fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul? Bukankah ayat ini jelas? Jika terjadi satu perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi begitulah yang namanya seorang ketika mendapati berada pada kesalahan, menghalalkan satu yang haram atau mengharamkan satu yang halal, karena dianggap telah berada pada posisi yang diperbolehkan menetapkan syariat, walaupun terang-terangan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menjadi masalah. Dan dikatakan itu satu fikih. Itu apa? Satu fikih. Sampai-sampai mungkin muncul-muncul istilah kan begitu ya. Kalian tuh baru tahu apa? Baru tahu apa? Kulitnya saja. Belum tahu isinya. Begitu ya. Dengan istilah, kalian belajar itu baru kulitnya. Sampai ada istilah baru lagi. Hati-hati dengan ustaz-ustaz yang kalau ngajar itu masih pakai kitab. Itu ibaratnya sopir belum ahli, masih pakai panduan, kan begitu. Lah kalau numpang mobil, cari sopir yang sudah ahli, sambil mencemiri juga bisa nyopir. Ya nabrak ya ibarat kalau itu. Jadi kalau mau numpang mobil, ya kan ibaratnya kalau kita belajar kan numpang, numpang kita pasrahkan agama kita kepada seorang ya. Kalau sandarannya masih kepada kitab, masih nengok mana Al-Quran, mana sunnah, maknanya begitu. Penjelasan ulama, bagaimana ayat ini, bagaimana hadis ini, itu masih sopir jadi-jadian, belum lihai dia. Mau rating lihat dulu, boleh enggak ya? Kan begitu kan? Subhanallah. Padahal ini kan panduan yang dalam posisi tidak mungkin. Tidak mungkin kita meriting kanan sementara Al-Quran sudah lurus, kan begitu ya? Tidak mungkin kita lurus sementara Al-Quran sudah meriting, kan demikian? Barakallahu fikum. Nah kok diibaratkan kita itu dalam beragama suruh kalau numpang ya betul ya, kalau dalam sopir betul ya, orang yang ahli kan begitu ya. Tapi jangan kemudian diibaratkan bahwa orang yang dalam kondisi mengajarkan agama masih di atas kitabnya, masih menelaah, ketika ditanya dia langsung dijawab, merujuk kembali sebentar dulu dalam satu masalah yang betul-betul dia tidak mampan, kembali kepada ulama. Seandainya terjadi kesalahan, dirujuk kembali, kan demikian. Karena ada istilah, kalau kemudian seorang, ya, namanya orang kadang-kadang dalam sebuah pendapat, dia menguatkan satu pendapat, kemudian berubah. Lah agama kok jadikan permainan, kemarin ngomong begini, kemarin ngomong demikian. Kalau memang itu di atas sebuah tarajuh, berdasarkan kepada pembelajaran, sebelumnya ia mengatakan satu pendapat yang mungkin berbeda dan bertolak belakang dengan pendapat berikutnya, bukan bermakna bermain-main, tapi di atas telaah, di atas mencermati, di atas pemahaman, dan merubah pemahaman satu masalah yang sebelumnya berubah kepada yang lain yang bertentangan, maka itu satu kewajaran, satu kewajaran. Kadang orang mengatakan kok pelan-pelan dalam beragama, kemarin ngomong demikian, besok ngomong demikian. Selama itu dalam masalah fiqhiyah yang memang warid satu persisian. Ya sebagai contoh, bagaimana para ulama berbeda pendapat dalam misalnya najisnya anjing. Ada yang membatasi hanya pada air liurnya, ada yang memutlakkan tentang najis secara keseluruhannya, ada yang mengatakan semuanya tidak najis, kan begitu. Para tawafikum warid, yaitu pendapat di kalangan para ulama. Sehingga seorang ketika mempelajari, satu saat pernah mengatakan demikian pendapatnya, kemudian di hari lain dia berubah dengan keyakinan setelah mempelajari pelajaran-pelajaran yang didapati, ayat-ayat itu menguatkan atau hadis menguatkan, itu satu kejadian. Tapi kalau yang dimaksud dengan timplan dalam beragama, kemarin ngomong demikian bisa berubah-ubah, ialah dalam masalah-masalah prinsip atau dalam hal-hal yang di situ halal dan haram. Allah menghalalkan dia rubah kepada pengharaman, Allah mengharamkan dia rubah kepada penghalalan. Sehingga prinsip al-sunnah bahwa yang namanya istima' ialah di atas kitabullah dan sunnah rasul, bukan di atas tadi, yaitu pemahaman masing-masing, kebebasan dalam hal berpendapat. Sementara dikatakan oleh beliau, "Salal amru bil istima' fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun." Ketika ada orang yang menyeru persatuan dan meninggalkan khilaf, yaitu meninggalkan perbedaan dan perseteruan, menjuluki, mereka juluki orang seperti inilah kharijun al ummah. Ini orang ini sudah keluar dari persatuan umat. Enggak ngikuti apa umumnya orang. Tidak ngikuti bagaimana umumnya orang. Hada zindik, ini munafik ini, penyusup ini, kan begitu ya. Hati-hati dengan orang ini. Dengan anggapan bahwa li'annahu yulqi aqwal ulama, dia enggak mau menghiraukan tentang ucapan ulama yang lain. Orang-orang yang ingin mempersatukan umat di atas kitabullah dan sunnah rasul, itu mereka juluki dengan istilah zindik atau dengan istilah majnun, karena seolah-olah tidak mendengar pendapat atau ucapan ulama yang lain. Sementara fil haqiqah, kata beliau, nahnu la nulghi aqwal ulama, kita itu bukan tipuan yang orang yang tidak mau mendengar ucapan ulama. Kita ini bukan orang-orang al-sunnah yang mendakwakan untuk membuang ucapan ulama, menolak ucapan ulama. Innama nu'ribuha ala kitabillah. Tetapi mari kita jujur, walaupun itu sebuah pendapat yang diucapkan seorang alim yang sudah dikenal, mari kita cocokkan dengan apa? Alkitab wa sunnah. Kita cocokkan dulu dengan kitab wa sunnah. Selama apa yang diucapkan betul-betul sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, kita ambil pendapat itu. Tapi kalau bertentangan, ya mohon maaf. Walaupun itu pendapat dari seorang yang dikatakan alim minal ulama. Karena prinsip dalam al-sunnah ialah lam nukallaf bittiba'in nas. Kita bukan tipenya orang yang dituntut untuk mengikuti manusia. Innama umirna bittiba'il Qur'an wa sunnah. Kita itu hanya diperintahkan untuk mengikuti Alkitab wa sunnah. Hadza huwal haq. Itulah prinsip kebenaran dalam hal menjaga persatuan dan menjauhi persisian dengan cara seorang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Baik, insya Allah pada prinsip yang ketiga dan berikutnya kita sambung pada Asar bin Nai Azawajal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, membimbing kita semua di atas jalannya yang hak, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayah, yaitu atas ilmu yang telah sampai kepada kita, seandainya itu mengandung kepada satu motivasi dorongan untuk mengamal, kita dimudahkan untuk segera mengamalkannya, dan hal itu jika mengandung kepada perkara larangan kemudian perintah untuk meninggalkan, mudah-mudahan sudah termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam hal menjauhi larangan tersebut. Barakallahu fikum wa a'lam bisawab. Tafadhalu, hafizakumullah.